السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، kita bersyukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-19 dari bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 1 April tahun 2021, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk berkumpul dan beristima' di Masjid Zadul Ma'an di Ma'had Ibn Al-Qayyim Harasahullah, di mana kita akan memulai pembahasan kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadhan dari kitab Siyam, dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya al-allamah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kitab yang masyhur yang ada di tangan para penuntut ilmu bagi seorang yang mempelajari sunnah dan mempelajari pembahasan-pembahasan fiqih. Maka kitab Umdatul Ahkam bukan kitab yang asing bagi mereka. Kitab ini adalah kitab yang masyhur, yang biasanya para talabatul ilm mereka mempelajarinya dan menghafal hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya, yang secara umum hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Dan kita mempelajari kitab ini, ayyuhal ikhwatu fillah, untuk mengingatkan kembali memori-memori ilmu yang mungkin sudah lama di antara kita ada yang belum memperbaharui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan merupakan prinsip seorang muslim sebelum memulai satu amalan agar kemudian dia berusaha untuk mengetahui ilmu tentang amalan tersebut. Oleh karenanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita mengulangi kembali, dan bagi kaum muslimin yang mungkin belum pernah mempelajari tentang fiqih as-siyam, fiqih tentang puasa Ramadan, maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesiapan, siap ilmu, demikian pula siap fisik untuk bersemangat dalam mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan ibadah di siang hari, demikian pula di malam hari. Sebab bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh berkah, yang menjadi kesempatan bagi seorang untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, dan merupakan kesempatan yang besar untuk mengambil bahagian agar termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebaskan dari neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatish shayatin wa ghulliqat abwabun niran falam yuftah minha babun وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليلة." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila telah memasuki malam yang pertama dari bulan Ramadhan, maka dibelenggu para syaitan, sufidatish syayatin wa maradatul jin, dan jin-jin yang melampaui batas, dan seluruh pintu-pintu neraka itu ditutup, tidak satu pun yang dibuka, dan seluruh pintu-pintu surga itu terbuka dan tidak satu pun yang tertutup. Lalu kemudian menyerulah penyeru, "Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, datanglah, sambutlah bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang mencari kejahatan dan keburukan, tahanlah diri kalian. Jangan merusak bulan Ramadan dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jal telah menetapkan di antara hamba-hambanya ada yang utaqa, yang terbebas dari api neraka, dan kesempatan itu ada pada setiap malam di malam-malam Ramadan. Maka ini merupakan kesempatan yang besar, ayyuhal ikhwah, sebab apabila kita melalui bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak meraih keutamaan ini, lalu kapan kita akan meraihnya? Merupakan kerugian yang besar seseorang yang memasuki bulan Ramadan lalu kemudian dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi." Wa raghima anfu rajulin dakhala 'alayhi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh merugi seorang hamba ketika namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Dan sungguh merugi seorang hamba, dia mendapati bulan Ramadan, lalu dia meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sungguh merugi seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, lalu kemudian hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Oleh karena itu, ayuhal ikhwat fillah, kita berupaya untuk mengambil bahagian dari at-tafaqquh fi ahkamis siyam, mempelajari hukum-hukum puasa sebelum kita memasukinya. Dan mungkin kita tidak menyelesaikan kajian Umdatul Ahkam pada malam-malam yang telah kita tetapkan hingga kita masuki bulan Ramadan, sehingga kita akan melanjutkannya di bulan Ramadan insyaallah taala pada kajian rutin pada setiap ba'da al-'asr biiznillah azza wa jalla. Kita memulai memasuki pembahasan Umdatul Ahkam, dan alangkah baiknya bagi para ikhwah yang memungkinkan, dan itu tidak sulit insyaallah taala bagi siapa yang diberi kemudahan untuk bisa menghafal hadis-hadis yang disebutkan dalam Umdatul Ahkam, maka tentu dia akan mendapatkan faedah yang lebih besar lagi. Berkata Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, Abdul Ghani bin Abdul Wahid, dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab Al-Siyam, kitab tentang Al-Siyam. Kitab Al-Siyam ini disebutkan oleh beliau setelah pembahasan kitab-kitab yang lainnya yang diawali dari kitab At-Taharah, kitab tentang bersuci, kemudian memasuki kitab As-Salah, tentang salat, kemudian tentang hukum-hukum jenazah, kemudian memasuki pembahasan tentang kitab Az-Zakah dan Sadaqatul Fitr, lalu kemudian beliau menyebutkan kitab As-Siyam. Dan penyebutan kitab As-Siyam setelah kitab As-Salah dan kitab Az-Zakah karena pembahasan As-Siyam termasuk di antara rukun Islam dari 5 rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti insyaallah taala. Sehingga di sini beliau menyebutkan pembahasan tentang as-siyam berbarengan dengan pembahasan tentang rukun-rukun Islam yang lainnya. As-siyam dan juga disebut as-saum, itu dari kata sama yasumu, siyaman, dan disebut juga sauman. Secara bahasa as-siyam itu maknanya al-imsaku, menahan diri. Secara bahasa saum, siyam, maknanya menahan diri. Secara umum, seseorang yang menahan diri dari sesuatu, maka dalam bahasa Arab itu disebut saim, orang yang bersiam, yang berpuasa. Jadi tidak selalu menahan diri dari makan, minum. Seorang misalnya menahan diri untuk berbicara, dia puasa bicara, tidak ingin berbicara pada hari itu, maka dia disebut orang yang bersiam, orang yang berpuasa. Oleh karena itu Maryam alaihissalam menyebutkan tentang dirinya bahwa dia bersaum, berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku telah bernazar kepada Allah Azza wa Jal untuk saum, untuk bersiam, artinya menahan diri, berpuasa. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi dia disebut bersiam. Dan seorang penyair mengatakan, khailun siyaman wa khailun ghairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu jama. Khailun siyam, kuda-kuda, khail itu kuda-kuda, siyam artinya menahan diri, yaitu mencegah dia dari berjalan, berlari. Maka ia disebut siam. Ada kuda-kuda yang siam, yang menahan diri untuk berlari. Dan khailun ghairu sa'imatin, ada kuda-kuda yang ghairu sa'imatin, tidak bersiam, tidak menahan diri. Jadi ini secara bahasa, bahwa as-siam artinya menahan diri. Adapun dalam istilah syar'i, apabila kita mendapati kata-kata saum yang diperintahkan di dalam syariat, maka yang dimaksud adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsahi anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi asy-syams. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting dalam definisi. Disebutkan bahwa yang dimaksud as-siyam atau berpuasa adalah at-ta'abbud, bentuk ibadah. Seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di sana ada definisi-definisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama, namun ini salah satu definisi yang cukup untuk menerangkan tentang definisi puasa. Terkadang seseorang dia mogok makan, mogok minum, dia gak mau makan, bahkan berhari-hari dia gak makan, dia gak minum, tapi dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mogok makan, mogok minum karena sedang melakukan demonstrasi misalnya. Dia melakukan demo sampai gak mau makan, gak mau minum. Apakah dia disebut orang berpuasa? Tidak. Dia tidak dikatakan seorang yang melakukan siam dalam istilah syar'i. Meskipun secara bahasa Arab dia disebut orang yang bersiam, tapi dalam istilah syariat dia tidak disebut melakukan siam, karena dia tidak melakukannya dengan tujuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa ini, puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib dan bahkan termasuk dari rukun Islam. Dan kewajiban berpuasa Ramadan telah disebutkan dalam kitabullah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan ijma' ulama. Adapun dalil dari kitabullah jalla wa ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, kata kutiba atau kataballahu itu termasuk diantara lafaz yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Kutiba maknanya furidha, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yang tujuan dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla juga berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang telah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Falyasumhu, maka lam di sini lam yang menunjukkan perintah, lamul amr, dan asal hukum perintah di dalam syariat adalah wajib. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaqun alaihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi ramadhan. Bahwa Islam dibangun di atas lima pondasi. Yang pertama dua kalimat syahadah, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berhaji ke baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Demikian pula hadis Jibril yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadhan. Dan para ulama telah menyebutkan ijma', kesepakatan mereka bahwa berpuasa di bulan Ramadhan hukumnya wajib. Tidak ada satu puasa yang diwajibkan dalam satu bulan kecuali bulan Ramadhan. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, kaunu sawmi Ramadhan ruknan wa fardhan mujma'un alaih, wa dalailul kitab wa sunnah wal ijma' mutabahiratun alaih, wa ajma'u ala annahu la yajibu ghairuh. Bahwa puasa Ramadhan sebagai rukun dan sebagai sebuah kewajiban merupakan perkara yang telah disepakati. Dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah, dan ijma' itu saling menguatkan tentang hal ini. Dan para ulama juga bersepakat bahwa tidak ada puasa yang lain yang wajib selain dari puasa Ramadhan. Dan puasa Ramadhan awal diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, jadi bertepatan dengan terjadinya peristiwa Perang Badar di pertengahan bulan Ramadhan pada tahun kedua Hijriah. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, bahwa kewajiban puasa Ramadhan itu ditetapkan pada tahun kedua Hijriyah. Dan para ulama juga menukilkan kesepakatan para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 Ramadhan, 9 kali Ramadhan. Dan telah disebutkan ancaman yang keras bagi seorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang menunjukkan bahwa dosa yang sangat besar apabila seseorang tidak memiliki udzur lalu dia meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, demikian pula Ibn Khuzaimah dalam Sahihnya, Ibn Hibban, Al-Hakim juga meriwayatkan, Al-Baihaqi juga meriwayatkan, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah dari hadis Abu Umamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika melakukan perjalanan Al-Isra, kata beliau, fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diperjalankan, maka beliau melihat ada satu kaum yang mereka itu mu'allaqin, mereka tergantung dengan urqub mereka. Urqub yaitu yang ada di bagian tumit, di bagian kaki seseorang itu digantung, jadi kakinya di atas, wajahnya ke bawah, dalam keadaan mulutnya itu hancur, ya, terkoyak-koyak, dan dari mulut tersebut mengeluarkan darah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa mereka ini? Maka diterangkan kepada beliau, haula'i alladziina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang telah membatalkan puasa mereka sebelum tiba waktunya. Orang yang tidak menyempurnakan puasanya belum tiba waktu, dia sudah membatalkan puasanya, berarti tidak sempurna. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam silsilah As-Sahihah, tatkala beliau menyebutkan hadis ini, kata beliau, hadhihi uqubatu man shama thumma aftara 'andan qabla hululi waqtil iftar. Ini adalah hukuman bagi orang yang berpuasa lalu dengan sengaja dia membatalkan puasanya sebelum tiba waktu berbuka puasa. Jadi orang ini asalnya puasa, namun sebelum tiba waktunya dia sudah membatalkan. Jadi di dalam syariat ini tidak ada yang diistilahkan puasa setengah hari. Hanya saja biasa orang tua mengajarkan itu kepada anak-anak, namun dalam hukum syar'i itu tidak ada. Kalau seorang berpuasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, apabila dia membatalkan puasanya tanpa udzur, maka dia terkena hukuman dan ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini hukuman bagi orang yang berpuasa lalu kemudian dia membatalkan puasanya sebelum tiba waktunya. Fa kaifa yakunu halu man la yasumu asla? Lalu bagaimana kondisi orang yang sama sekali tidak berpuasa? Ini orang yang asalnya berpuasa namun dia membatalkan puasanya sebelum tiba waktunya. Lalu bagaimana keadaan orang yang sama sekali tidak berpuasa? Dia tidak meniatkan dirinya untuk berpuasa. Bagi dia bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, bagi dia sama. Allahul musta'an. Padahal dia seorang yang mengaku sebagai muslim. Maka hendaknya kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermudah-mudahan dengan berbagai macam alasan meninggalkan puasa Ramadan. Karena sesungguhnya hukuman bagi seorang yang tidak berpuasa tanpa uzur merupakan hukuman yang sangat berat dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ini beberapa pendahuluan berkaitan dengan pembahasan as-siyam, tentang pembahasan puasa. Kita memasuki hadis yang pertama. Beliau berkata rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun, dalam riwayat yang lain, illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana, jangan kalian mendahului Ramadan. Taqaddamu asalnya tataqaddamu, dari fi'il taqaddama yataqaddamu. Jadi asalnya la tataqaddam, lalu disebutkan dalam bentuk jamak tataqaddamu, lalu tak yang pertama itu dihapus menjadi la taqaddamu, seperti halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tayammamul khabitha. La tayammamu asalnya tatayammamu, dan yang dimaksud taqaddam, la taqaddamu, jangan kalian mendahului Ramadhan, yaitu bulan Ramadhan. Bisawmi yaumin wala yaumain, dengan berpuasa sehari dan jangan pula dua hari. Jangan kalian mendahului Ramadhan. Ramadhan merupakan nama bulan yang disebut bulan Ramadhan. Dalam hadis ini menunjukkan seseorang diperbolehkan mengatakan Ramadhan meskipun dia tidak harus menyebut kata bulan, karena ada sebagian yang mengatakan tidak boleh seorang mengatakan Ramadhan, dia harus menyebut bulan Ramadhan, syahrul Ramadhan. Namun ini tidak benar, dan ada riwayat yang menerangkan tentang hal ini, namun itu tidak sahih. Bahkan hadis ini menunjukkan boleh seseorang mengatakan Ramadhan tanpa penyebutan bulan di depannya. La taqaddamu Ramadhan. Kata para ulama, mengapa bulan tersebut dinamai Ramadhan? Sebagian para ulama mengatakan asal kata dari Ramad, Ar-Rabba. Asal makna Ar-Ramad yaitu panas yang menyengat, syiddatul har. Itu asal makna Ar-Ramad, Ramadhan. Lalu mengapa disebut bulan tersebut dengan sebutan Ramadhan? Sebagian mengatakan karena biasanya seorang yang berpuasa di bulan tersebut itu selalu berkaitan dengan teriknya panas atau panas yang menyengat, yakni di musim-musim panas. Ada yang mengatakan bahwa ia disebut Ramadan karena orang yang berpuasa itu merasakan panasnya lapar dan haus, dan dia berupaya untuk menahan diri sehingga dia merasa berat, dia merasa panas dengan menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak mendekati keluarganya. Ada lagi yang mengatakan dia disebut Ramadhan li'annahu yarmidu dhunub, karena Ramad artinya membakar, yaitu dia membakar dosa-dosa orang yang beramal saleh. Dari kata ramat yang maknanya ihtaraqa, terbakar. Walhasil ini adalah penyebutan nama-nama atau asal makna Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa dia disebut Ramadan karena dari kata syiddatul har, panas yang menyengat, ya. Atau panasnya seorang ketika dia menahan diri dari makan dan minum, atau yang dimaksud bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan dan memperbanyak amalan saleh, maka itu akan membakar dosa-dosa seorang hamba. La taqaddamu Ramadhana, jangan kalian mendahului Ramadhan bisawmi yaumin wala yaumain, dengan berpuasa satu hari, dan jangan pula kalian berpuasa dua hari. Maka hadis ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari di bulan Sya'ban, tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Di antara para ulama ada yang mengatakan karena dikhawatirkan, ya, puasa tersebut dimasukkan ke dalam bulan Ramadan padahal itu bukan bagian dari Ramadan. Jangan sampai puasa tersebut dianggap bahagian dari Ramadan padahal bukan dari bulan Ramadan. Maka tidak diperbolehkan. Meskipun dengan alasan berhati-hati, sebagai bentuk kehati-hatian mending kita sebelum memasuki Ramadan, maka kita puasa dulu di tanggal 30 bulan Sya'ban atau di tanggal 29 bulan Sya'ban, dengan alasan kehati-hatian, maka tidak diperbolehkan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyambut Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari di bulan Sya'ban, agar kemudian seorang memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib, sementara berpuasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah. Memisahkan antara yang wajib dan yang sunnah itu adalah perkara yang disyariatkan. Oleh karena itu telah disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza shallaital jum'ah fala tasilha bi salatin hatta takallam aw takhruj. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amarna bidzalik alla tusal salatun hatta natakallam aw nakhruj." Apabila engkau selesai mengerjakan sholat Jumat, maka jangan kamu menyambungnya dengan mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Kamu selesai sholat Jumat, begitu selesai salam, kamu langsung berdiri sholat lagi. Maksudnya kamu ingin mengerjakan sholat sunnah. Kata Muawiyah, jangan. Jangan kamu melakukan itu. Jangan kamu menyambung sholat yang wajib dengan sholat sunnah hingga engkau berbicara, engkau berzikir, atau engkau keluar dari posisimu. Adapun begitu selesai sholat, kamu tetap pada posisimu tanpa dipisah dengan pembicaraan atau zikrullah, kamu langsung berdiri, maka tidak diperbolehkan. Lalu beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar tidak disambung sholat tersebut hingga kita berbicara atau kita keluar dari posisi tersebut. Jadi tujuannya apa? Agar kemudian terpisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka demikian pula Termasuk di antara hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, agar terpisahkan, agar dibedakan antara amalan wajib yaitu puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Ada sebagian mengatakan bahwa tujuan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang melakukan persiapan memasuki bulan Ramadan, sehingga dia dilarang untuk berpuasa sehari atau dua hari di bulan Syaban, persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama, namun sebagian para ulama membantahnya. Walhasil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menyambut puasa Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari di bulan Syaban. Illa, kecuali. Di sini ada pengecualian. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Illa rajulun, kecuali seseorang. Dalam riwayat yang lain, rajulan. Kedua-duanya diperbolehkan. Rajulun, dia sebagai badal. Rajulan, dia sebagai mustathna. Illa rajulun, kecuali seseorang. Kana yasumu sawman, yang itu menjadi kebiasaan dia berpuasa pada hari tersebut. Fal yasumhu, maka silahkan dia berpuasa. Silahkan dia berpuasa. Yang ini diperbolehkan. Kalau puasa yang dia lakukan adalah merupakan hari-hari yang biasa dia berpuasa pada hari tersebut, maka itu diperbolehkan. Misalnya seseorang terbiasa berpuasa Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak berpuasa, sehari lagi berpuasa, dan seterusnya. Nah, dia terbiasa berpuasa Daud, termasuk di bulan Sya'ban. Dia ingin berpuasa bukan untuk menyambut bulan Ramadan, akan tetapi dia ingin berpuasa karena itu merupakan kebiasaan hari dia berpuasa. Atau misalnya dia terbiasa berpuasa Senin Kamis, dan hari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Kamis, atau dua hari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari Kamis, maka diperbolehkan. Boleh baginya berpuasa sunnah karena itu hari kebiasaan dia berpuasa. Maka apabila itu menjadi hari kebiasaan dia berpuasa, maka hal itu diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, bahwa berpuasa di akhir bulan Sya'ban, berpuasa di akhir bulan Sya'ban itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan dengan niat berhati-hati, jangan-jangan itu sudah bulan Ramadan. Dengan niat berhati-hati, maka ini dilarang menurut pendapat yang lebih kuat. Ya. Meskipun ada sebagian pendapat, dan itu datang dari para sahabat, di antara Ibnu Umar. Itu nanti akan kita terangkan. Apabila di malam di akhir bulan Sya'ban mereka melihat hilal, mereka berusaha untuk melihat hilal Ramadan, lalu mereka tidak melihatnya disebabkan karena ada awan yang menutupi, mendung, sehingga tidak terlihat, sehingga ada kemungkinan besok Ramadan, ada pula kemungkinan besok 30 Sya'ban. Nah, ini ada pendapat sebagian para ulama, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian. Ini salah satu pendapat. Dan nanti akan kita sebutkan bahwa yang sahih apabila tidak terlihat, maka yang wajib adalah menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Jadi apabila seseorang berpuasa di bulan Syaban dengan alasan berhati-hati, jangan-jangan itu Ramadan, maka ini yang terlarang, ini yang tidak diperbolehkan. Keadaan yang kedua, seseorang berpuasa di akhir bulan Syaban dengan niat puasa nazar misalnya. Dia pernah bernazar untuk berpuasa. Atau dia berpuasa qadha karena dia masih punya hutang puasa Ramadan, maka dia berpuasa pada hari itu. Dan yang semisalnya, maka mayoritas para ulama membolehkan. Mayoritas para ulama membolehkan. Karena dia tidak bertujuan untuk berpuasa sunnah, namun yang dia lakukan adalah puasa nadar atau qadha, membayar hutang puasa Ramadan. Yang ketiga, seseorang berpuasa sunnah karena ingin berpuasa sunnah, nafilah, mutlak. Ya. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak diperbolehkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali apabila hari tersebut merupakan hari kebiasaan dia berpuasa, maka diperbolehkan sebagaimana yang kita terangkan tadi. Maka di antara faedah dari hadis ini, yang pertama, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Berarti berpuasa tiga hari sebelum memasuki Ramadan diperbolehkan, karena yang dilarang sehari dan dua hari. Bisaumi yaumin wala yaumain, berarti tiga hari sebelumnya, empat hari sebelumnya, dan seterusnya diperbolehkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali Ramadan lebih banyak daripada puasa Syaban. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Syaban kulluhu illa qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di seluruh bulan Syaban kecuali sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Syaban, sehingga itu dianjurkan baik di awal bulan Syaban atau di pertengahan bulan Syaban atau di akhir bulan Syaban, kecuali satu hari atau dua hari sebelum memasuki Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Bagaimana dengan hadis ini? Berarti kalau sudah memasuki tanggal 15 di bulan Sya'ban, maka tidak diperbolehkan puasa. Itu yang zahir yang disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana dengan hadis ini? Ini insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala kita lanjutkan keesokan hari, malam Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkannya. Sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.